Ros FM Jakarta. Batu, kerikil, dan pasir. Seorang profesor filsafat ketika sedang memberikan kuliah mengeluarkan sebuah botol mayones yang sudah kosong. Kemudian ia mengeluarkan beberapa batu yang kemudian diisikannya ke botol tersebut. Ketika sudah dua batu diisikan, sudah tak ada tempat lagi bagi batu yang ketiga. Lalu ia bertanya kepada mahasiswanya, "Apakah botol itu sudah penuh?" Mahasiswanya mengiyakan. Kemudian ia mengambil kerikil kecil. Dimasukkannya kerikil itu ke botol dan botol itu dikocok-kocokkannya. Kerikil-kerikil itu akhirnya masuk bergulir memenuhi ruang di antara batu-batu tersebut. Sekali lagi ia bertanya kepada mahasiswanya, "Apakah botol itu sudah penuh?" Mahasiswanya menjawab, "Ya, Prof, botol ini sudah penuh." Lalu profesor itu mengambil pasir dan menuangkannya ke botol. Setelah botol itu diguncang-guncangkan beberapa kali, pasir itu masuk mengisi ruang yang masih tersisa memenuhi botol. "Botol ini mengibaratkan hidup Anda. Batu ini adalah hal yang paling penting dalam hidup kamu, yaitu keluarga, kesehatan, anak-anak Anda. Kerikil-kerikil ini adalah hal-hal lain yang juga penting dalam hidup Anda, misalnya pekerjaan, pengetahuan, keterampilan. Pasir adalah hal-hal lain seperti hobi dan kesenangan Anda. Bila Anda memasukkan kerikil dan pasir terlebih dahulu, maka tak ada ruang lagi buat batu. Begitu juga dengan hidup Anda. Bila Anda mencurahkan seluruh energi dan waktu Anda untuk hal-hal yang kecil, materi, kedudukan, kesenangan, maka Anda tak mempunyai ruang lagi untuk hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Berikan prioritas pada hal yang terpenting. Beri perhatian pada istri atau suami dan anak-anak Anda, dan jangan lupa berikan pula waktu bagi dia yang memelihara Anda. Jangan khawatir, Anda akan tetap punya waktu untuk pekerjaan dan kesenangan Anda, karena hal-hal itu hanyalah kerikil dan pasir saja." Sahabatku, apakah batu-batu kita sudah kita prioritaskan dalam kehidupan kita? Sebagai seorang muslim, tentunya batu bukan sekedar keluarga, kesehatan, dan anak-anak Anda. Akan tetapi kewajiban kita sebagai hamba haruslah kita prioritaskan terlebih dahulu. Mendidik keluarga agar lebih mendekat kepada Allah, menjadikan rumah bukan seperti kuburan yang tidak ada di dalamnya bacaan Al-Quran, menjaga akhlak berumah tangga dan bertetangga dengan benar. Subhanallah, ketika kita istiqomah di jalannya dan menjadikan sunnah-sunnah Rasul sebagai batu yang kita prioritaskan untuk diletakkan dalam kehidupan kita, saya yakin sahabat, kebahagiaan zahir dan batin akan selalu kita dapatkan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.